Alicia Safira. Jawaban perlu, jawaban pun perlu. tidak cinta telah kita hiasan yang utama. Lagunya harta benda, kalau jadi neraka. Lagunya wajah indah, kalau jadi bencana. Cinta karena lucu akan segera layu. Oke. Bersatu, minta apa ini? Oh, Karang Mangu bersatu. Sip. Oke. Karang Mangu bersatu. Karang Mangu bersatu.